بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد. Ya. Sebelumnya kita telah masuk ke syarat yang ketiga, dhabt. Ya. Ada dhabt sadr, ada dhabt kitab. Apa dhabt sadr? Yani ta'rif al-Hafiz al-Hajar. أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. ضبط كتاب صيانته لديه منذ سمع منه وصححه إلى أن يؤدي منه. طيب، sampai di mana itu kita baca. Baik. Di zaman sahabat siapa yang mengandalkan dhabt sadr? Pada hadis yang disebutkan. Man huwa? Abu Hurairah. Dhabt kitab? Abdullah bin Amr al-As. Kemudian dari kalangan tabi'in. Dan setelahnya. Contohnya. Al-Sha'bi. Yani dhabt sadr. Al-Sha'bi. Man? شعبة، وكيع، مالك، نسترسها. طيب، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله: ومنهم من جمع بين الضبطين، ضبط الصدر وضبط الكتاب، ويحرصون على التحديث من كتبهم، لأن الحفظ خوان والخطأ وارد، لا سيما مع طول الأسانيد. ومنهم الإمام أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وابن المبارك وأبو زرعة الرازي وابن ذي زيلة وغيرهم. نعم، di antara mereka ada yang memadukan antara dua dhabt itu, antara dhabt sadr dan dhabt kitab. Baik. Jadi memiliki dhabt sadr hafalan dan juga dhabt kitab. Dan mereka memperhatikan ketika menyampaikan meriwayatkan hadis. Ya, mereka memilih menyampaikan hadis, meriwayatkan hadis dari kitab mereka. Sebenarnya mereka menghafal hadis-hadis itu. Mereka punya dhabt sadr. Tetapi dalam hal ada al-hadith, penyampaian hadith, periwayatan hadith kepada murid-muridnya. Yahrisuna ala tahdith min kutubihim. Mereka memperhatikan, ya, untuk menyampaikan hadith-hadith mereka dengan membacanya dari kitab-kitab mereka. Karena apa? Lianna hifdhu khawan. Karena hafalan itu, ya, gampang berkhianat, yakni hafalan terkadang lupa. Nah, hafalan terkadang hilang. Wal khata' warid, dan kesalahan itu bisa terjadi jika hanya mengandalkan hafalan. La siyama ma'tulil asanid, apalagi dengan panjangnya sanad. Ya, sebagaimana telah lewat dinukil keterangan siapa, Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Al-Kifayah, apa katanya? Talal isnadu wa sayarji'un nasu ilal kutub. Ya, sanad panjang dan orang-orang mesti akan kembali ke kitab, mengandalkan kitab karena panjangnya sanad. Yakni menghafalkan sanad saja sudah melelahkan. Nah, baik. Di antara yang memadukan ini, ya, mengandalkan dua-duanya, tetapi ketika ada al-hadith, penyampaian hadith, periwayatan hadith kepada muridnya, membaca dari kitab, yaitu Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Ali bin Madini, Ibn Mubarak, Abu Zur'a al-Razi, Ibn Rizil, dan yang lainnya. Faham? Ikra. Qala al-Imam al-Hafidh Ali bin al-Madini, laysa fi ashabina ahfad min Abi Abdullah bin Abdullah Ahmad Ahmad bin Hanbal wa balaghani annahu la yuhadditsu illa min kitabin wa lana fihi uswatun hasanatun. Baik. Syekh menukil ucapan Al-Hafiz Al-Imam Al-Imam Al-Hafiz Ali bin Al-Madini. Dinukil dari kitab Ibn Abi Hatim. Iya. Dengan sanad yang sahih. Ibn Abi Hatim pada Taqdim al-Jarh al-Ta'dil, kata Muqaddim al-Jarh al-Ta'dil, dan dari jalan Ibn Abi Hatim Al-Khatib, hasyahnya di sebelah ya. Anak cuma baca dari hasyah. Ada di sebelah takhrijnya. Dari jalannya juga Al-Khatib Al-Baghdadi mengeluarkan dari jalannya Ibn Abi Hatim dalam Al-Jami'. Nah, dengan sanad yang sahih, sahih, yaitu Ali bin Madini mengatakan tidak ada di kalangan sahabat-sahabat kami yang lebih kuat hafalannya, yang lebih hafid daripada Imam Ahmad, Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal. Ini Imam Ahmad maksudnya. Nah, wa balaghani, dan sampai kabar kepada aku, kata Ali bin Madini, annahu la yuhadith illa min kita, bahwasanya Ahmad tidaklah dia meriwayatkan hadis kecuali dari kita. Padahal dialah dari sahabat-sahabat kami yang paling hafid, paling kuat hafalannya, paling itqan. Bersama dengan itu ternyata dia, ya, jika meriwayatkan hadis mesti dari kita. Wa lana fihi uswatun hasanah, dan kami, ya, memiliki suri teladan yang baik padanya. Yani meniru Ali bin Madini, meniru Al-Imam Ahmad. Jadi termasuk yang mengandalkan kedua-duanya, dan ketika menyampaikan riwayat hadis, ya, dari kitabnya, bukan dari hafalannya. Baik. Ini cukup. Nah, ini cukup. Sebagaimana yang telah disampaikan, kita akan memilih supaya tidak terlalu panjang. Nah, bisa dibaca sendiri ini tambahan-tambahan keterangan, ya, yang ada di sini. Nah, cukuplah satu tadi yang kita baca dari Ali bin Madini tentang Imam Ahmad. Yang lainnya bisa dibaca sendiri di kitab. Kemudian langsung baca halaman 35. Wa qala al-Hafidz Ar-Ramah Hurmuzi. Wa qala al-Hafidz Ar-Ramah Hurmuzi al-aula bil muhaddithi wal ahwat. Wal ahwat li kulli rawin an yarji'a indar riwayati ila kitabihi yaslama minal wahmi. Baik. Kata al-Hafid ar-Rawah hurmuzi, jadi dalam kitabnya Al-Muhaddits al-Fasih, ya, ingat ar-Rawah hurmuzi, ya, termasuk yang disebut pertama menulis kitab mustalah secara terpisah. Nah, sebagai bidang studi tersendiri. Nah, meskipun sebenarnya Al-Imam Syafi'i juga telah menulis qawaid mustalah, nah, dalam kitab-kitabnya, tetapi bukan secara terpisah tersendiri. Nah, masalah ini memang belum kita lewati, ya. Ya, nah, ini nanti sejarah tentang ini kita pelajari jika baca Nusratul Nadhar. Nah, lengkapnya di sana nanti. Jadi kata Al-Hafiz Ar-Ramah Hurmuzi, al-aula bil muhaddits, yang lebih tepat bagi seorang muhaddits, wal ahwatu, dan yang lebih hati-hati, yani kulli rawin, bagi setiap rawi, ayarji'a indar riwayat ila kitabih, kembali kepada kitabnya ketika meriwayatkan hadis, bersandar kepada kitabnya ketika meriwayatkan hadis. Argumennya, alasannya, liyaslama minal wahmi, agar dia selamat dari waham, agar selamat dari waham, yakni kekeliruan riwayat karena salah ingat. Nah, وقال الحافظ الخطيب البغدادي وقال الحافظ الخطيب البغدادي في الجامع الاحتياط للمحدث والأولى به أن يروي من كتابه ليسلم من الوهم والغلط ويكون جديرا بالبعد عن الزلل. Kata Al-Hafidz Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Jami' Al-Ihtiyatu Lil-Muhadithi Wal-Awladi, yang lebih hati-hati bagi seorang muhadith dan lebih tepat baginya, ayarwiya min kitabih, meriwayatkan hadith dari kitabnya. Liaslama minal wahmi wal-ghalat, agar dia selamat dari waham dan kekeliruan. Wayakuna jadiran bil bu'di anil zalal. Wayakuna jadiran bil bu'di anil zalal, dan agar dia lebih pantas, ya, terjauhkan dari ketergelinciran dalam periwayatan. Nah, jelas ini dinukil dari dua imam ini dalam kitab karya mereka, ya, saran dan nasihat, ya, agar setiap hadis diriwayatkan dari kitab, ya, bukan mengandalkan hafalan. Dan sudah kita lewati yang menjadi uswah dalam hal ini, ya, al-Imam Ahmad Ibn Hanbal. Na'am. Kemudian di sebelah halaman 36, waminhum man kana la yadhbitu. ومنهم من كان لا يضبط ضبط صدر لكن يضبط ضبط كتاب فمتى حدث من كتابه قبل وإلا فلا. نعم. أتى سبلم إذ ومنهم من كان مشتهرا بضبطه لكتبه. نعم. ومنهم من كان مشتهرا بضبطه لكتبه. قال عبد الصمد بن عبد الوارث ما كان أصح كتاب سعيد بن سلمة. وقال نعم حسبك. طيب لبل اقرأ. وقال الإمام أحمد وقال الإمام أحمد عن كتب شعيب بن أبي حمزة رأيت كتبه مضبوطة ومقيدة ورفع من ذكره. وقال هو فوق يزيد. نظرت في كتبه كان بنه يخرجها إلي وإذا بها الحسن والصحة ما يقدر فيما أرى بعد الشباب أن يكتب. ما يقدر فيما أرى بعد الشباب أن يكتب مثل ذلك صحة وشكلا ونحو هذا. طيب. Kemudian ini, jadi tadi yang pertama yang mengandalkan dabut sadr, yang kedua menguasai dua-duanya, dabut sadr dan dabut kitab, tetapi ketika periwayatan melalui kitab. Kemudian yang ketiga yang memang andalannya adalah dabut sadr, dabut kitab. Nah, di antara mereka ada yang memang masyhur, tersohor dengan dabut kitabnya. Bukan dabut sadr, tapi memang dabut kitabnya andalannya. Fahami? Ya, ini maksudnya. Jadi urutannya itu tadi, yang dibahas pertama dhabt sadr, ya, seperti syadir yang lainnya. Kemudian yang kedua menguasai dua-duanya, tetapi meriwayatkan dari kitab Ahmad bin Hanbal, Al-Bukhari dan yang lainnya. Yang ketiga memang yang dikuasai hanya dhabt apa? Kitab, bukan dhabt sadr. Memang dhabt kitab dia penguasannya, dan dia dikenal dengan itu. Nah, kata Abdul Samad ibnu Abdul Waris, maka na asohha kitab Sa'id ibnu Salama. Ini sepertinya sila takjub dia, ya. Maka na asohha kitab Sa'id Sa'id bin Salamah. Naam. Betapa gitu. Jadi dia mengungkapkan takjubnya. Nah. Betapa sahihnya kitab Sa'id bin Salamah begitu. Baik. Kemudian Al-Imam Ahmad. Qala Al-Imam Ahmad. Ya. Al-Imam Ahmad jadi masdarnya, marji'nya, masdar penukilannya bisa dilihat sendiri di hasyiah. Menyingkat. Nah, kata Imam Ahmad tentang kitab-kitab Syu'aib ibn Abi Hamzah. Nah, dihafalkan tadi ya. Siapa tadi yang di atas? Yang tersohor dengan lewat kitabnya? Sa'id bin Salamah. Iya, Sa'id bin Salamah. Berikutnya siapa? Syu'aib ibn Abi Hamzah. Nah, Sa'id bin Salamah, kemudian ini Syu'aib bin Abi Hamzah, dipuji oleh Imam Ahmad. Syu'aib, kitab-kitab Syu'aib bin Abi Hamzah. Kata Imam Ahmad, ra'aitu kutubahu mabdhuthatan muqayyadatan. Aku telah melihat kitab-kitabnya, ya, kitab-kitab yang tertulis padanya hadis-hadis, ya, lengkap, dengan secara lengkap. Dengan secara lengkap, ya, diberi dhabt, ada syakalnya, ya, harakatnya. Nah, warafa'an zikri, dan Imam Ahmad mengangkat penyebutannya, ini memuji, ya, memuji kitab-kitabnya. Dan Imam Ahmad mengatakan huwa fauqa Yunus ibni Yazid. Dia mengungguli Yunus bin Yazid. Kitab-kitabnya Syu'aib bin Abi Hamzah mengungguli kitab-kitab Yunus bin Abi Yazid. Yunus bin Yazid mengungguli kitab Yunus bin Yazid. Kata Ahmad, nadartu fi kutubih. Ya, aku telah melihat ke dalam kitab-kitabnya, kana ibnuhu yukhrijuha ilayya, adalah putranya memperlihatkan kitab-kitabnya kepadaku. Wa idza bihal husn wa sihah. Ya. Aku telah melihat melihat kitab-kitabnya Syu'aib bin Abi Hamzah dikeluarkan oleh putranya kepada aku, dan aku memperhatikannya, mengamatinya. Ternyata pada kitab-kitab Syu'aib bin Abi Hamzah terdapat al-husn wa sihah. Yani hadis-hadis yang hasan dan hadis-hadis yang sahih. Nah. ما يصدر فيما أرى بعض الشباب أن يكتب مثل ذلك. نعم ما يصدر tidak mampu فيما أرى sebatas pandanganku, sebatas pengetahuanku, tidak mampu بعض الشباب sebagian pemuda أن يكتب مثل ذلك untuk menulis kitab semisal dengan kitabnya Syu'aib ibn Abi Hamzah sihatan wa syaklan wa nahwa hada dalam bal kesahihan. Ya, penulisan hadis-hadisnya, syakalnya, bobotnya, harokatnya, dan yang semisal dengan itu. Baik. Nah, kemudian berikutnya. Wa minhum man kana la yadbitu dabta sadrin, lakin يضبط ضبط كتاب فمتى حدث من كتابه قبل وإلا فلا. طيب. Jadi ini jadi yang tadi ini yang sebelumnya wa minhum man kana mustahiran bi dhabti kutubi. Jadi dia masyhurnya dengan dhabt kitabnya. Sekarang berikutnya kata Syekh wa minhum man kana la yadhbitu dhabta sadrin. Ada juga di antara mereka yang tidak memiliki dhabt sadr. Lakin yadbitu dhabt kitab, tetapi menguasai dhabt kitab. Fama tahaddatha min kitabi qubil, kapan saja dia meriwayatkan dari kitabnya maka diterima, wa illa jika dia tidak meriwayatkan dari kitabnya maka ditolak. Ditolak. Wallahu a'lam ini. Perbedaannya yang ini dengan yang tadi yang kita lewati, karena yang tadi dikatakan dia masyhur dengan dhabt kitabnya. Ya. tapi memang tidak disinggung. Siapa tadi? Sa'id bin Salamah, Syu'aib bin Abi Hamzah. Memang tidak disinggung babat sadarnya kan? Nah, hanya babat kitabnya. Seakan-akan memang mengandalkan kitabnya. Nah, kemudian di sini penjelasan bahwa ya, di antara ahli hadis ada yang hanya mengandalkan babat kitab tanpa babat sadar, jadi nah ini terkait hukumnya. Jadi jika dia memang mengandalkan babat kitab, maka jika dia meriwayatkan dari kitabnya, diterima hadisnya. Jika dia meriwayatkan hadis dari hafalan bukan dari kitab, maka ditolak. Tidak diterima hadisnya, dinilai dhaif. Kenapa? Karena dia bukan orang yang menguasai periwayatan dengan hafalan. Dia menguasai dengan kitabnya. Nah, jadi kapan diriwayatkannya dari kitabnya diterima, jika bukan dari kitabnya tidak. Ada pun contoh-contohnya silakan dibaca sendiri di sini banyak ya. Bisa disimak. Nah. Jadi kesimpulan dhabat sudah kita pahami bersama ya. Nah. Pemirsa. Baiklah, jadi biar dalam pada jazakumullah khairan. فيما بعد ندخل في وأما الشرطان السلبيان. Nah, jadi di sini ada tambahan, ya. Kalian lihat setelah penyebutan contoh untuk yang mengandalkan babat kitab itu kan famasalan contoh 1, 2, 3 contoh ya. Kemudian di sini ada keterangan, ya. Pengembangan masalah ini, ya, tapi ini terlalu panjang dan ya ini tambahan faedah bisa dibaca saja sendiri. Nah, ya ini adanya keadaan-keadaan tertentu terkait dengan babat. Nah, dengan contoh-contohnya. Ya, karena kita baru mengawali pelajaran mustalah kita. Nah, dan butuh ikhtisar waktu dengan dasar-dasarnya saja dulu, karena ini sudah pengembangan nih. Tapi bisa dibaca sendiri. Barakallahu fikum. Nah, makanya kita nanti langsung masuk ke wa'amma syartun as-salbiyan, dua syarat yang harus dinafikan dari hadis yang sahih. Nah, di halaman 39. Barakallahu fikum. Nah, maktabi. Subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah.